sekedar Kopin Asia. Kopin Asia bukan kaleng-kaleng. Ngopi, ngopi, ngopi. Ajar Kopin Asia. Kopin Asia bukan kaleng-kaleng. Ngopi, ngopi, ngopi. Ajar Kopin Asia. Kopin Asia bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. pacar Novin Asia. Novin Asia bukan kaleng-kaleng, Pandeti, Pandeti, Pandeti. Pacar Novin Asia, Novin Asia bukan kaleng-kaleng.